bilang cinta itu tidak mudah. Sekarang atau tidak, GAC. Untuk bilang cinta padamu, ku berlatih seharian. You ready, troops? Sing it. Habiskan waktu lihat diriku di kaca. No, no, no, no, no, no. Sekarang